إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Para pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali lewat udara on air ini yang setelah sekian kali saya absen di ruang udara ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali. Mudah-mudahan para pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, begitu pula staff Radio Ismail dengan antum dimanapun antum ada di tempat kerja. Dan alhamdulillah, moga Allah memberikan kepada kita selalu taufik hidayahnya kepada kita. Kita selalu mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita, yaitu bimbingan kita terhadap dinul Islam ini. Dan Allah selalu memantapkan iman kita. Dan Allah insya Allah memberikan kita istiqamah dalam menjalankan dinul Islam. Pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan tema yaitu khauf wa raja, takut dan harap. Apa itu menurut Islam? Ma'asul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita harus akui bahwa kita hidup ini, sadar diakui ataupun tidak, kita bakal mati, bakal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya makhluk hidup tidak mati, itu tidak ada. Semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada sang Khalik, kepada sang pencipta kita. Orang-orang dahulu yang besar-besar, raja di raja, semua hilang musnah. Kemana mereka? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena visi-misi kita hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar sebagai manusia bahwa kita dihadirkan oleh Allah hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk membesarkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Maka daripada itu Allah utus Rasulnya untuk membawa syariatnya. Allah utus Rasulnya untuk membawa syariatnya. Agar menerangi dunia. Agar menerangi umat manusia. Allah berikan syariat ini agar umat manusia hidup tenteram. Agar umat manusia ini hidup damai. Agar manusia hidup penuh dengan aturan yang Allah berikan, yaitu aturan-aturan kehidupan, yaitu lewat syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa Allah utus seorang Rasul itu adalah suatu hal untuk membawa kesejahteraan umat manusia. Maka Allah turunkan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulnya. Allah terangkan dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra. Kitab, yaitu Al-Quran, yang telah kami turunkannya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? litukhrijan nas minal zulumat ila nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju yang terang. Dengan izin Rabb mereka ke jalan Azizil Hamid, ke jalan Allah, yaitu yang yang aziz dan yang terpuji. Allah terangkan bahwa kitab ini Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia ini, yang dibawa oleh Rasul ini untuk apa? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia. Allah utus Rasul, mengutus Rasulullah SAW untuk mengeluarkan umat manusia dari kesifat kejahilan hidup manusia. Dari kegelapan hidup menuju nur, cahaya, penuh nur ilahi. Cahaya yang diterangi kehidupan umat manusia oleh cahaya syariah Allah. Cahaya kehidupan yang Allah berikan, yaitu kepada umat manusia agar meniti jalan yang Allah terangi itu, yaitu jalan siratul mustaqim. Nah, Allah katakan, litukhrijan nas minadh dhulumat, agar engkau ya Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan. Allah pakai jamak, pakai kata plural, bentuk jamak, bentuk banyak, dhulumat, kegelapan-kegelapan. Indikasi di sini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan indikasi bahwa jalan kesesatan, jalan yang penuh dengan kegelapan itu adalah banyak jalan. Tetapi yang nur, jalan siratul mustaqim, hanya satu. Allah katakan ilan nur. Nur adalah bentuk singular, bentuk mufrad, kata tunggal. Nur satu. Jalan kehidupan yang benar, yang lurus adalah nur, yaitu satu. Allah memakai mengatakan dalam Al-Quran, memakai kata nur dengan kata tunggal nur. Sedangkan kata kegelapan-kegelapan, kesesatan-kesesatan dengan dhulumat, dengan kata jamak. Ini mengindikasikan bahwa kehidupan kita dikelilingi oleh kehidupan yang penuh dengan kegelapan, tanpa aturan jika manusia akan menjalaninya. Tapi kalau manusia ingin memilih jalan yang nur, hanya satu jalan, yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, pendengar Ismail Radio, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, Allah bentangkan dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga, yaitu jalan yang terang atau jalan yang gelap. Allah katakan dalam Al-Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami berikan jalan, petunjuk, yaitu ada yang menempuh dengan syakir, yang bersyukur, maknanya yaitu yang takwa, yang sadar akan diri seorang manusia akan kembali kepada Allah, yang menyerahkan jiwa, raga hanya kepada Allah, atau kafur, atau seorang yang ingkar, ya, atau mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kehidupan, imma ada yang menempuh jalan yaitu yang bersyukur kepada Allah, mau diatur oleh Allah, menyerahkan jiwa, raga hanya untuk kepada Allah, atau dia menentang ajaran-ajaran Allah. Allah terangkan dalam jalan kehidupan demikian. Allah terangkan juga dalam Al-Quran, wahadainahu najdain. Kami berikan petunjuk jalan, dua jalan tempuh. Ya, jalan tempuh kehidupan ini. Imma lurus, jalan lurus, atau imma jalan yang bengkok. Ya, Allah terangkan, tergantung kita akan ambil jalan yang mana. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memilih. Kemampuan untuk memilih. Tapi kita sudah tahu dengan yang ada pada kita, akal kita, pikiran kita, ini jalan yang buruk, ini jalan yang baik. Kita dari potensi kita, Allah berikan bahwa kita bisa tahu hal itu. Kalau kita mengambil jalan yang buruk, itu adalah kesalahan kita. Biarpun itu kita selalu kita mohon kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita. Karena tidak lepas itu adalah hidayah Allah. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Maka daripada itu, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diharapkan untuk khauf dan raja, yaitu ada sikap kita takut kepada Allah, takut terhadap hadap Allah, takut jikalau kita tidak diterima amal ibadahnya Allah, dan kita harap, sifat harap, sikap harap kepada kita, yaitu agar Allah memberikan kepada kita ampunannya. Selalu kita mengharap agar Allah memberikan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Selalu kita mengharap optimis pada diri kita dan kita husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asra muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim pasti menginginkan selamat di dunia dan akhirat. Itu pasti. Ya. Seorang muslim menginginkan dia selamat dunia dan akhirat. Dan dia berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi diiringi dengan dua sikap takut dan harap. Ya. Dan masing-masing dia berjalan di dalam menginginkan selamat di dunia ini, dia berjalan di atas jalan Allah ini dengan sikap takut dan harap ini, dia selalu tidak boleh dia ada sesuatu rasa dia pesimis dalam kehidupan itu. Ya, berputus asa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala kecam dalam surat Yusuf 87, Allah katakan, innahu la ya'asu min rahillah illal qawmul kafirun. Sungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Orang muslim, orang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dia harus penuh raja, penuh harap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita harus betul-betul kita bekali sikap kita terhadap sikap tersebut, ya. Dan kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melalaikan hak-hak Allah. Ya, tidak boleh melalaikan hak-hak Allah. Allah mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi sebagai kita seorang hambanya. Sehingga kita, jika lo tidak memenuhi hak-hak Allah, kita termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Ya, maka daripada itu, jangan kita merasa aman. Ya. Saya ulang, jangan kita merasa aman terhadap azab Allah. Seakan-akan tidak akan terkena pada diri kita azab Allah. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf 99, "Fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun." Tidaklah merasa aman dari azab Allah, melainkan orang-orang yang merugi. Ya. Tidak merasa aman dari azab Allah, melainkan orang-orang yang merugi. Ya. Jadi, ada rasa takut terhadap Allah, azab Allah. Jikalau azab Allah itu datang kepada kita, meskipun kita sudah berbuat baik, meskipun kita sudah berbuat amal soleh. Ya. Jikalau lingkungan kita berbuat maksiat kepada Allah, orang lain yang melaksanakan. Tetapi bisa saja azab Allah terkena kepada kita yang baik ini, yang soleh ini, lingkungan yang soleh ini, karena lingkungan berbuat maksiat. Ini yang dimaksud dengan rasa takut, khawatir terhadap hal-hal yang akan mengenai kita karena dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita selamat dari sikap putus asa dan kerugian, maka akan terwujud bila seorang takut dan harap sekaligus. Sikap takut dan harap itu seimbang, harus seimbang. Dalam kondisi sakit misalnya. Nah, ini biasanya para pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, kadang-kadang saya katakan di sini, dalam kondisi sakit misalnya seseorang, rasa harapnya lebih dikedepankan dari rasa takut, dari rasa takutnya. Harap kepada Allah. Ya. Karena Rasulullah katakan di dalam riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jal. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal, wafat, kecuali dalam keadaan dia berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita mati, kita meninggalkan dunia kita, kita dalam keadaan su'uban kepada Allah waliyabillah. Allah dan Rasulnya akan insya Allah menolong kita di akhirat jika kita husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzan kepada para Rasulnya. Karena Rasul mengatakan, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan dia khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Takut adalah sifat basyariyah dari seorang manusia. Ya. Takut, rasa takut kita sebagai seorang manusia adalah sifat basyariyah, bawaan dari semua manusia. Tidak ada manusia yang pemberaninya bagaimanapun dia tidak akan terkena sifat takut, tidak mungkin. Dia pasti akan terkena sifat takut. Takut adalah basyariyah, bawaan dari seorang manusia. Ya. Tetapi takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan fardu ain. Dikatakan oleh ulama ala fardu ain atas setiap orang untuk takut kepada Allah, fardu ain. Ulama mengatakan demikian. Ya, yang akan menolong kita terhadap kehidupan kita di dunia dengan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Imran 175 Allah berfirman, "Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Allah katakan, "Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada manusia. Lebih khauf, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. In kuntum mu'minin." Allah katakan, "In kuntum mu'minin," jika kalian orang yang beriman, muslim yang telah beriman. Belum tentu muslim beriman pada Allah. Belum tentu seorang muslim benar imannya. Bisa saja dia masuk ke dalam kategori munafik, karena munafik itu seorang muslim dihukumi secara lahiriahnya. Ya, jadi kita dikatakan oleh Allah, "Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya. Jangan kalian takut pada mereka, kepada manusia, dan takutlah kepada aku, kepada Allah, jika kalian betul-betul orang mukmin, jika kalian muslim yang telah menjadi, yang telah masuk ke dalam maqam mukmin. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga katakan juga dalam surat Al-Baqarah 40, "Wa iyyaya farhabun," dan kepadakulah kalian ya harus farhabun, yaitu berlari menuju kepada Allah, farhabun. Di sini maknanya farhabun adalah yaitu takut. Dan hanya kepadakulah kalian ini harus ada rasa takut kepada dia seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan juga dalam Al-Qur'an Al-Maidah 44, Allah katakan, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa kita diharapkan, diperintah oleh Allah untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an yaitu ada kata-kata yang berdekatan makna dengan khauf. Misal khasyah. Ya, khasyah. Itu juga dalam arti berdekatan makna, maknanya yaitu takut, ya. Lantas ada kata yaitu wajal atau wajilat. Makna bergetar. Ya, bergetar. Yes, bergetar itu adalah sesuatu maknanya karena sebab takut. Di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang mukmin jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Di sini makna wajilat ini adalah takut. Bergetar makna di sini para ulama mengatakan takut. Ini kata yang semakna dengan khauf, yang berdekatan makna dengan khauf adalah khasyah maupun wajilah, ya. Jadi makna yang berdekatan makna dengan takut tersebut, khauf tersebut. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Banyak sekali nasihat para ulama. Ya, banyak sekali nasihat para ulama. Ya, di antaranya yaitu Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, Ibnu Qayyim menerangkan di antaranya yaitu bahwa banyak ulama mengatakan khauf takut itu ada lentera atau penerang dalam hati seorang. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan, yang mengutip perkataan Abu Hafs, mengatakan khauf itu ada lentera dalam hati yang dengannya dia dapat melihat sesuatu yang mengandung kebaikan dan keburukan. Ya, ini Ibnul Qayyim mengutip perkataan Abu Hafs. Ya, setiap orang apabila takut kepada Allah, ya, ya, setiap seseorang, ya, pasti dia akan berlari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apapun hati ini dipenuhi dengan rasa khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Sulaiman berkata, sebagaimana dikutip juga oleh Ibnu Qayyim, tidaklah hati meninggalkan rasa khauf melainkan pasti akan rusak. Ya, tidaklah hati meninggalkan khauf. Maknanya di sini hati yang kosong, yang tidak ada rasa takut kepada Allah, hati itu akan rusak. Maknanya berbuat maksiat ya. Orang sudah tidak takut kepada Allah, tidak sungkan kepada Allah, dia akan berbuat maksiat. Dia akan berbuat apapun. Hati itu akan rusak. Subhanallah. Betul apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama salaf. Ibrahim bin Sufyan, bagaimana juga dikatakan Ibnu Qayyim mengatakan, apabila rasa khauf diam di dalam hati, maknanya diam di sini adalah tertancap di dalam hati seseorang manusia, maka akan membakar tempat-tempat syahwat darinya serta mengusir cinta dunia. Subhanallah. Apabila rasa khauf, rasa takut kepada Allah ada di dalam hati, maka ia akan membakar syahwat pada dirinya, akan menghilangkan syahwat yang merusak dan akan mengusir kesenangan dunia darinya. Ya, Ibnul Qayyim juga mengutip gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, takut yang terpuji adalah yang menghalangimu dari larangan-larangan Allah. Saya ulang, takut yang terpuji adalah yang menghalangimu dari larangan-larangan Allah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka daripada itu orang akan bertanya, bagaimana sifat takut menjadi kuat pada seorang hamba? Bagaimana sifat takut menjadi kuat pada seorang manusia? Yang pertama, mengingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, bagaimana sifat takut kita agar menjadi kuat pada seorang hamba, pada diri kita? Kita mengingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanallah, bagaimana kekuasaan Allah? Bagaimana keagungan Allah, kemahakuasaan Allah? Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka ya, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Mereka tidak membesarkan Allah dengan pembesaran yang semestinya kepada Allah, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Subhanallah. Wal-ardu jami'an qabdhatuh. Ya, pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, was-samawati matwiyat biyaminih. Ya. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Allah dari sesuatu yang mereka persekutukan. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Kita mengingat kekuasaan Allah, kemaha besaran Allah. Kita kecil, kita hamba, kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Bagaimana orang-orang yang terdahulu semua dikumpulkan, nanti orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kekuasaan Allah. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumil ma'lum. Katakanlah Muhammad, sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari kiamat. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Agung, Allah Maha menguasai segala sesuatu. Subhanallah. Itu cara agar kita takut pada diri kita, mengingat kekuasaan Allah. Kedua, mengingat kematian dan akhir hayat kita. Ya, mengingat kematian, mengingat mati. Subhanallah. Jadi sikap takut akan menjadi kuat pada diri kita dengan mengingat kematian mengingat sakaratul maut, mengingat pencabutan ruh dan akhir hayat kita. Karena pasti yang namanya kematian akan datang kepada seorang, pada semua makhluk, pada diri kita. Wajaat sakaratul maut bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Dan tidaklah sakaratul maut ya datang dengan sebenarnya, ya, dan tidaklah sakaratul maut itu dengan datang dengan sebenarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya, ya. Jadi mengingat kematian itu adalah sesuatu hal yang supaya kita menumbuhkan rasa khauf pada diri kita, ya. Dan kita mengingat, yang ketiga adalah mengingat kubur, mengingat kiamat, mengingat neraka kita, subhanallah. Ya, mengingat bagaimana orang yang telah mati, kita melihat kuburan, melihat alam, melihat bagaimana itu kalau kita ziarah ke kuburan, kita melihat inilah kubur, inilah bagaimana kalau kiamat terjadi, dahsyatnya kiamat, bagaimana itu neraka, subhanallah. Ya. Maka daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qattu ila al-qabr afdha min." Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu pemandangan yang dimaksud pemandangan yang mengerikan, kecuali kubur lebih mengerikan daripadanya. Maknanya hakikatnya ada azab kubur di situ. Ya, Rasul mengatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu pemandangan, ya, maksudnya yang menakutkan, mengerikan, kecuali kubur lebih mengerikan daripadanya. Subhanallah. Jadi mengingat, ya, mengingat, mengingat kematian, mengingat alam kubur, kiamat, neraka, dan seterusnya. Ya, subhanallah. Ini adalah suatu jalan-jalan dari untuk kita menguatkan diri kita, ya, agar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas yang keempat, kemudian, mengingat huru hara kiamat, dahsyatnya kiamat. Mengingat dahsyatnya kiamat, bagaimana manusia nanti dikumpulkan di alam mahsyar, ya, dengan begitu dahsyatnya saat itu. Ya, itu suatu hal, cara dari mengingat kita, ya. Dan bagaimana kita, yang kelima di antaranya, yaitu kita menguatkan takut, ya, hamba, seorang hamba adalah agar kita yaitu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takut agar kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ada rasa khawatir di situ Allah tidak menyelamatkan kita. Kita khawatir, kita takut Allah tidak menyelamatkan kita. Ya, nanti kelak di hari kiamat itu. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita. Ini cara untuk kita takut di dalam kalbu kita. Subhanallah. Ya. Lantas, kita mengingat yaitu neraka, melihat keterangan Al-Quran, keterangan As-Sunnah, bagaimana dahsyatnya neraka, dahsyatnya siksa neraka, ya, itu cara-cara agar kita mendapatkan jiwa kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakallah, ya, kalau kita lihat bagaimana kondisi para nabi, ya, dengan sifat takut, subhanallah. Ya. Bagaimana nabi? Para nabi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dikatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghayyarul hawa wa habbat rihun asifah, yataghayyar wajhuhu fayaqumu fayarad fayataraddad في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله." سبحان الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم apabila mendapati udara berubah, maknanya ada angin kencang begitu, ya, udara berubah tiba-tiba gelap dan angin bertiup kencang, niscaya wajah Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau berubah. Lalu beliau bangkit, bolak-balik keluar masuk rumah, subhanallah. Semua itu karena takut dari azab Allah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah SAW yang manusia yang begitu mulia, subhanallah, begitu takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadangkala kita mendapati cuaca yang begitu menakutkan, gelap, mau hujan deras, kadangkala kita biasa saja. angin bertiup kencang, kita biasa saja, tidak ada rasa takut ini. Tidak dengan Rasulullah SAW. Jika udara berubah, cuaca berubah, angin bertiup kencang, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, keluar masuk rumah karena takut kalau azab Allah itu menimpanya. Subhanallah. Ini sifat dari takutnya seorang Rasulullah, seorang Nabi. Dan itu berlaku pada semua Rasulnya, pada seorang Nabi. Ya. Jadi, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakallah, ya, itu adalah rasa takut. Sedangkan harap, ya, harap bisa kita ini mengharap akan kita diterima oleh Allah ibadah kita. Kita selalu harap husnullah agar kita selalu mendapatkan tempat yang layak pada Allah di keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sifat takut ibarat dengan harap. Jadi imbang. Kita selalu husnullah mengharap agar kita selalu diterima oleh Allah amal ibadah kita. Kita selalu apapun bahwa kita akan diselamatkan. Kita akan mengharap agar Allah menyelamatkan kita di dunia, ya, dan lebih-lebih di akhirat. Ya, ya, jadi ini sifat khauf dan roja. Ya. Dan bagaimana sifat harap akan menjadi kuat pada diri seorang hamba? Kuat, ya, roja. Dengan mengingat rahmat Allah. Dengan mengingat rahmat Allah. Itu yang paling penting. Yang paling utama adalah mengingat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling pokok untuk kita selalu mengharap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kepada pendengar radio Ismail dimanapun Anda berada, secara sekilas saya bawakan yaitu tema takut dan harap, khauf dan raja di dalam menuntun kehidupan kita. Demikian Syarif dalam hal ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tafadhal. Iya. Ya, sahabat Ismail Radio, itulah tadi penyampaian dari Ustaz Munir Hafidhullahu Ta'ala, pembahasan mengenai khauf dan roja di dalam Islam. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Silakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya atau ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, silakan menghubungi kami di 0218499434 atau di 0218490055. Atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852-6277-4774. Kita bacakan, Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatur khauf dan roja ketika mengejar cita-cita, Ustaz? Abu Abdi Rashid di Pondok Gede, silakan. Cara mengatur khauf dan roja dalam mengejar cita-cita. Ustaz. Iya. Ya. Pada saudara saya Abdul Rashid, ya. Iya. Ya. Baik, ini pertanyaan cukup menarik ini. Kepada saudara Abdul Rashid. Abu Abdul Rashid, Ustaz. Iya, saudara Abdul Rashid. Barakallahu fiik antum dimanapun antum berada. Di Pondok Gede, Ustaz. Ya, di Pondok Gede, ya. Iya. Begini. Cara khauf dan roja dalam mengejar cita-cita. Iya. Perlu dipertajam, Akhi Abdul Rashid, yaitu cita-cita yang apa. Kita katakan cita-cita, ada cita yang berorientasi dunia, ada cita-cita yang berorientasi akhirat. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya pertajam lebih lanjut gitu. Jadi cita-cita, kalau antum bertanya tentang cita-cita dunia, ya, tentang misalnya cita-cita kita ingin menjadi seseorang sukses bisnis, itu kan cita-cita, ya. Cita-cita dan itu silakan saja. Jadi antum bertanya cara khauf dan roja dalam meraih cita-cita. Nah, cita-cita itu apa? Saya pertajam di sini. Kalau cita-cita dunia, ya, kita menginginkan apapun di dunia selagi itu tidak bertentangan dengan dengan syariat, silahkan, tidak mengapa. Tetapi yang dimaksud dengan pertanyaan ini, pasti cara khauf dan roja dalam mengejar cita-cita, pasti mengejar cita-cita menjadi hamba yang soleh, mengajar cara khauf dan roja agar kita diterima amal ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bagaimana khauf dan roja tadi sudah saya katakan, yaitu bahwa kita untuk meningkatkan khauf kita agar selalu khauf pada kita, pada diri kita senantiasa ada, yaitu kita selalu merenung diri, merenungkan siapa diri kita. Diri kita ini seorang manusia yang dhaif. Diri kita ini seorang manusia yang lemah, sangat-sangat lemah. Ya, lebih lemah dari sarang laba-laba kita. Ya, kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Ya, kita ini setiap saat pasti mati. Kita ini manusia lemah. Tenggelam kita mati, ya kan? Dibakar terbakar kita mati. Tertabrak kita mati, jatuh dari atas kita mati, ditembak kita mati, dan sebagainya. Kita manusia lemah, sangat-sangat lemah kita. Maka daripada itu, kita ada rasa khauf bahwa kita ini manusia yang lemah dan kita akan mati dan kita akan kembali kepada Allah. Kita memikirkan atau kita merenung tentang kebesaran Allah. Ya, seperti tadi saya katakan, takut kepada Allah itu adalah cara untuk bahwa kita ini agar khauf pada diri kita selalu ada, yaitu kita mengingat keagungan dan kekuasaan Allah dan mengingat mati, ya, untuk mengejar cita-cita kita untuk akhirat ini. Dunia kita sukses dengan amal ibadah kita, kita hidup tenteram, hidup damai. Ingat, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, insya Allah hidupnya itu tenang. Di dunia aja tenang, ya, tenang. Dia penuh tawakal kepada Allah, lebih-lebih nanti di akhiratnya tidak gelisah, tidak gundah gulana. Jadi bagaimana cara meraih cita-cita yang benar, yang dikehendaki Allah, agar Allah selalu ridha kepada kita, kita meningkatkan khauf dan roja kita, kita selalu berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan, insya Allah khauf dan roja itu akan tertanam pada diri kita. Demikian, Syarif. Ya. Yeah.